lagi. Karena kau memang tak pantas tersakiti lagi dan lagi, teriris lagi, tercabik lagi. Tersakiti lagi dan lagi, karena ku lewati batas, melukai lagi dan lagi, dan aku tak bisa untuk mengakhiri. Tersakiti lagi dan lagi, karena ku lewati batas, melukai lagi dan lagi, karena kau memang tak pantas.